Lillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah maba'ad Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Wa'alam anna lil af'ali hadzal babi salasata ahkam dan ketahuilah bahwa bab di fi'il-fi'il ini fi'il pada bab ini memiliki tiga hukum al-awwal al-i'malu wa huwa al-aslu wa huwa waqi'un fil jami' yang pertama i'mal difungsikan berarti af'al ini semuanya memaf'ulkan dua maf'ul dari mubtada khobar dan ini pada semuanya apakah dia af'alul qulub maupun af'alut tasyir ya af'alul yakin semuanya tiga ini af'alul qulub af'alul yakin af'alut tasyir ya afwan bukan af'alul qulub ya af'alul yang pertama tadi apa hah af'alut tasyir terus kemudian apa lagi af'al yufidu dhan af'alul qulub semuanya kan qulub ya semuanya qulub dhan maupun yakin bi makna dhan ya bi makna yakin semuanya memaf'ulkan dua maf'ul as-sani al-ilgha nah yang kedua ilgha wa huwa ibtalul amal lafdan la wa mahallan ya, yang kedua ilgha yaitu membatalkan amal secara lafaz bukan secara mahal. Mahalnya tetap fi mahalli nasbin. Kenapa Pak amalnya batal? Lidak fil amil karena amilnya lemah. Bitawassutihi karena amilnya ditawassut ya antara misalkan ya si zonantunya itu zonna dan akhwatuhannya itu ditawassut di antara mubtada khobar. Ya. Au ta'akhurihi atau dia diakhirkan. Nahu, misalkan tawassut. Zaidun dhanantu qa'imun. Nah, ta'akhur Zaidun qa'imun dhanantu. Wa huwa jaizun la wajibun. Dia hukumnya jaiz saja ilgha-nya. Ya. Hukumnya jaiz saja ilgha-nya itu, enggak wajib. Nah, as-salis at-ta'liq yang ketiga ta'liq. Apa itu ta'liq? Wa huwa ibtalul amal lafdan la mahallan. Kan kalau tadi ilgha ibtalul amal lafdan wa mahallan. Mahalnya ilgha lafadznya juga ilgha. Berarti enggak ada yang fi mahalli nasbin. Ya. Nah, yang berikutnya ta'liq yaitu ibtalul amal lafdan. Bukan secara mahal. Kenapa? Lima ji imalahu sadrul kalam ba'dahu. Ya, wahuwa lamul ibtida'. Nah, yaitu ta'liq dibatalkannya amal secara lafaz tidak secara mahal. Karena hadirnya datangnya sesuatu yang wajib di awal kalam. Semisal lamul ibtida'. Ya, nahu zonantu la zaidun qa'imun. Nah, ini mahalnya mahal nasab. Ya, atau manafiyah ka qaulihi ta'ala. Laqad alimtu ma haula'i yantiqun. Atau la nafiyah. Alimtu la Zaidun qa'imun wala amrun. Atau in nafiyah. Alimtu in Zaidun qa'imun. Ya. Baik. Masuk ke ya, manafiyah. Laqad alimta Maha ula'i yantikun alimta ya masuk manafiyah maka haula isim isyarah mubtada yantikun fi'il fa'il fi mali raf'in khabar mubtada jumlah mubtada khabar fi mali nasbin sadda masada maf'ulai alima yang itu sudah menutupi dua maf'ul alima dengan satu maf'ulai itu sudah cukup yaitu jumlah sama alimtu la zaidun qa'imun wala amrun sama itu juga nanti jumlah la zaidun wala qaimun wala amrun itu fi mahalli nasbin ya fi mahalli nasbin saddat masadda maf'ulai ya alimtu yang terakhir alimtu in Zaidun qaimun. Sama itu juga. Inna fiya Zaidun qaimun mubtada khobar. Jumlah mubtada khobar fi mahalli nasbin saddat masadda maf'ulai alimtu. Nah, kemudian apalagi masuk sadrul kalam? Wa hamzatul istifham alimtu azaidun qaimun am amrun. Sama itu juga i'rabnya. Jumlah azaidun qaimun aw amrun itu fi mahalli nasbin saddat masadda maf'ulai alimtu. Wa kaunu ahadil maf'ulain ism istifhamin. Atau salah satu dari dua maf'ul statusnya itu sebagai isim istifham. Alimtu ayyuhum abuka. Nah, alimtu fi'il fa'il ayyuhum. Ayyuhum isim istifham mubtada. Ya, wahuwa mudhaf, hak mudhafun ilaih. Abuka ayyuhum abuka abu berarti khobar mubtada. Kaf mudhafun ilaih. Jumlah ismiyah, jumlah mubtada khobar fi mahalli nasbin saddat masadda maf'ulai dari alimtu. Fata'liku wajibun, itu namanya ta'lik. Ya, ibtalulnya itu lafdon la mahallan. Fata'liku wajibun. Nah, ta'lik seperti ini wajib idza wujida syai'un min hadhil mu'alliqat. Apabila didapati ya, sesuatu dari mu'alliqat seperti ini. Wala yadkhulu at-ta'liku walal ilga'u fi syai'in min af'ali tasyir. Nah, adapun ta'lik dan tasyir dia tidak masuk sedikit pun ke ta'lik dan ilgha tidak masuk sedikit pun ke af'alu tasyir. Ya, wala fi qalbiyyin jamidin. Ya, dan juga tidak masuk ke af'alu qulub namun yang jamid, yang enggak bisa ditasrif. Semisal hab, ya. Hab dan juga ta'alam yang maknanya ilam, fa innaha mulazimani sighatal amr. Karena keduanya hab dan ta'alam keduanya dalam bentuk fi'il amr. Nah. Taib. Dibaca berikutnya. Ya, Sodik, baca Sodik. Qala syarih rahimallahu taala qauluhu waqi'un fil jami'i ay fi jami'i af'ali hada al-babu al-jamidu minha al-mutasarrifu al-qalbi at-tasyiri وتختصُ الحكم ويختصُ ويختصُ الحكماني الب الحكماني نعم الباكياني بالقلب المتصرف كما سيأتي. Baik, perhatikan. Ya, pada contoh wa'lam. Kan semuanya ikmal ya pada seluruh fiil-fiil, yaitu pada seluruh fiil pada bab ini. Yang jamid sekalipun maupun mutasarifnya, yang jamidnya ta'alam dan hab, yang mutasarif semuanya, kolbinya, tasyirnya, kolbinya itu ada yang yufidul yakin, bima'nil yakin, bima'na dhon, wa yakhtassu al-hukmani al-baqiyani bil-kolbi. Adapun dua hukum yang sisa, ta'lik dan ilgha, itu hanya pada af'alul qulub, yang maknanya dhon atau yakin. Al-mutasarif, itu pun yang mutasarif, kama saya di sebagaimana akan datang. Artinya yang dia jamid semisal hab dan i'lam enggak berlaku hukum ilgha dan ta'liq. Nah, terus wa qauluhu bitawassutihi ai bitawassutihi maksudnya apa? Dia kenapa? Dia di ilgha ibtalul amal lafdan wa mahallan. Kenapa di dhafil amil? Karena tawassut antara mubtada khobar. Terus ai bainal mubtada'i wal khabari. Ah, terus wa qawluhu aw ta'akhurihi ai an huma kama fi mithalaihi. Taib, ta'akhur itu juga menyebabkan dhaif. Zaidun qa'imun dhanantu. Ah. Taib, maka dia taib enggak beramal. Ilgha. Terus wa qawluhu wa huwa ja'izun la wajibun ai fa fayajuzu laka fil mithalaini al-mutakadimaini antakula zaidan donantu qaiman wa zaidan qaiman donantu bil-i'mali. Baik. Namun ilgoknya tersebut enggak wajib, hanya jais, enggak wajib ya. Maka boleh aja pada dua misal itu, yang tawassut maupun ta'akhur, antum katakan zaidan donantu qaiman Zaidan qa'iman dzanantu bil i'mal. Ya, bil i'mal. Namun berulah bila bil ilqa. Zaidun dzanantu qa'imun. Nah, terus wa qauluhu wa ilgha'ul mutaakhiri aqwa min i'malihi ay lidha'fihi bitakhiri wa hadha biittifaqi. Nah, di ilgha' ya di matan apa? Ya, wa ilgha'ul mutaakhir aqwa min i'malihi al-mutawassit. Ilgha' yang diakhirkan lebih kuat dari diamalkan yang dzanantunya itu di tengah. Jadi, dzanantu yang diakhirkan ketika di ilgo itu lebih kuat, ya. Namun nggak boleh di ilgo amil yang mutaqaddim, zonantu zaidan qaiman, ya itu nggak boleh antum ilgo zonantu zaidun qaimun. Ini khilafan di kufiyin, ini menyelisih kaum kufiyun, ya. Jadi di ilgo yang akhir itu lebih kuat daripada di i'mal yang mutawasit, ya. Terus wa qawluhu wal mutawassitu bil aksi ay li anna al amila al lafzi aqwa min al amili al ma'nawi wa huwa al ibtida'u wa qila huma siyani li anna al du'fa al amili bit tawassuti sawgun sawaga al muqa ada al mana al sawaga sawwagha maqa muqa muqa wa matul ibtid muqawamata maf'ul dong muqawamatal ibtidai lahu falikullin minhuma falikullin minhuma marjahun marjah apa marjah sirup marjah apa murajjihun ya. Berarti kan ini lagi bicara apa? Ini Syekh mensyarahnya itu ini ya, per kalimat potong. Harusnya kan enaknya itu dibawain lengkap gitu ya, biar kita bacanya gak bolak-balik. Kalau ini kan kita balik lagi ke matan. Taib wa ilqa'al mutaakhir aqwa min i'malihi ya lidha'fihi at-ta'akhur ya. Jadi zaidun qa'imun dzanantu itu lebih kuat di ilgo, ya zaidun qaimun dzanantu daripada kita i'malkan zaidan qaiman dzanantu hadza biittifaq al mutawassit aks bil aks kebalikannya berarti zaidan dzanantu qaiman itu lebih kuat li annal amil lafzi karena amil lafzi aqwa minal amil al ma'nawi. Ya, daripada amil maknawi yaitu apa? Al-ibtida. Kalau kita katakan Zaidun dzanantu qaimun, mana amil dari si Zaidun? Al-ibtida. Al-ibtida itu amil lafzi atau maknawi? Maknawi. Maknawi. Ya. Maknawi. Nah, sementara kalau kita katakan Zaidan dzanantu qaiman, amilnya apa? Lafzi. Boleh enggak secara hukum asal? Mana spidol? Enggak ada papan tulis ya. Kok nggak dibawa? Nah, gimana nulisnya? Boleh nggak secara hukum asal, ya? Maf'ul bih dikedepankan, ditakodum dari fi'il dan fa'il, boleh nggak? Boleh, selama nggak ada mani. Ada apa? Ada maninya nggak? Nggak ada. Nah, taib. Nah, jadi amil lafzi yaitu dzanantu itu lebih kuat daripada amil maknawi yaitu ibtida. Kalau kita katakan Zaidun dzanantu qaiman qaimun wakil, ada yang mengatakan humasiyani, keduanya hukumnya sama ya, li anna da'fal amil bi tawassut, karena dhaifnya amil karena dia berada di tengah, sawaga muqawamana wa muqawamat muqawamatal ibtida. Itu berarti sawwaqa membolehkan muqawamah. Ya. Mendudukkan mubtada lahu pada posisinya. Falikullin minhuma murajjihun. Masing-masing dari kedua pendapat ini ada yang mentarjihnya. Terus lanjut wa qawluhu khilafan lilkufiyina ay wal ahfashu fa innahum yajuzuna dhalika. Yajuzun boleh, membolehkan. Yujawizu fa innahum yujawizuna dhalika mustadlaini. Masa mustadlain yujawizun terus ke musanna gimana mustadlina coba? Mustadlina mustadlina biqauli syairi kadzaka uddibtu hatta sara min khuluqi anni wajadtu milakushimatil adabu wa nahwuhu. Ay hasbuk cukup. Ah, khilafan lil kufiyin. Kalau kufiyin itu mengatakan apa? Boleh-boleh aja, sama aja ya. Itu ahfas. Mereka membolehkan hal tersebut. Mustadilina. Apa irabnya mustadilina sini mantok? Hah? Iya, mustadilin. Apa irabnya? Maful bihnya itu dalika. Udah, kelar. Nah, apa irabnya apa? Riyandi. Hal. Mana sahibul halnya? Wau jamaah santa. Ya. Mereka berdalil dengan perkataan penyair kada ka udibtu hatta sara min khuluqi. Demikianlah aku diajari adab hingga itu menjadi akhlakku. Anni wajadtu milaku syimati al-adabu. Ya. Anni wajadtu. Nah, ini syahidnya di sini. Ya. Anni wajadtu milaku syimah. Khilafanil kufin ini yang mana ya? Bukan ya? Maksudnya apa? Ini lagi matan ngomong apa sih? Wala yajuz ilqaul amil almutaqaddim. Oh, itu ya. Ini kan enggak diulang sih matannya. Dan tidak boleh mengilgo amil mutaqaddim zonantu zaidan qaiman. Menurut Al-Hattabi enggak boleh zonantu zaidun qaimun. Karena amil udah mutaqaddim. Namun khilafan lil kufiyin. Kufiyun berbeda, berpandangan boleh aja. Yaitu dan juga akhfas dari kalangan Basriyin. Ya. Fa innahum mereka ini kalau kalangan kufiyun dan akhfas yujawizun mereka membolehkan zalik hal tersebut yaitu taqaddum amil dari dhanantu tetap dia diilgha boleh mustadilina biqauli syair mereka berdalil dengan perkataan penyair yang ini anni wajadtu wajadtu perhatikan milaku syimah al-adabu tetap diilgha padahal wajadtu itu dia ditaqaddum ya dia ditaqaddum tapi tetap di ilgo. Waalaikumsalam. Ini rumahnya dia kalau ini di ini nih. Rangkas Dengklok. Sebelahan sama Bibit. Nah. Perjanjian dulu Bung Karno sama Belanda ini. Ya. Wanahuhu dan semisalnya. Gantian baca. Alhamdulillah. Bibit-bibit. Nah. Wow, orang Purwakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu hafizallahu taala wa nahwuhu wajibu andalika wa ujiba andalika wa ujibati minha. Hah? Antum baca apaan antum? Bijet bi. Bijet. Siapa yang dipijit? Bi ajwibatin. Bi ajwibatin minha. Annahu ala hatfil maf'uli al awali wa huwa dhamiru sya'ni. Wal jumlatu ba'dahu fi mawdi'il maf'uli as-sani wa taqdiru anni wajadtuhu milaku ila akhir. Baik. Nah, di sini asy-syarih seakan-akan beliau mendukung pendapatnya Al-Hattabi. Kalau dhonantu ditaqaddum enggak boleh diilgha, wajib i'mal. Kan kufiyun membolehkan ya? Ya, bawain syair. Nah, dibawa di disangga oleh Asy'ari, kata beliau ujiban dzalik, dijawab aja dari syahid ini bi ajwi batin dengan berbagai jawaban, minha diantaranya annahu ala hadfil amin al awal. Maksudnya wajadtu kok langsung masuk ke mubtada khobar pada di taqaddum. Ya, itu ada di hadaf maf'ul yang awal itu dari wajadtu. Ya. Takdirnya domir apa yaitu domir sya'an, takdirnya berarti wajadtuhu. Nah, jumlah milaku syimah al-adabu itu nanti pimali nasbin maf'ul tsani. Nah, takdirnya anni wajadtuhu milaku syimati al-adabu. Nah, paham kan sini? Misalkan saya katakan begini, zonantu zaidun qaimun. Misalkan nih kalangan Kufah nih. Sebenarnya enggak boleh begitu, kan Kufah membolehkan ya. Kufah membolehkan. Ya. Kufah membolehkan, sebenarnya enggak boleh. Nah, Kufah berdalil pakai tadi. Mungkin ke orang Kufah kalau zonantu zaidun qaimun boleh aja mereka ngomong begitu. Nanti mereka mentakdirkannya seperti takdir ini. Siapa yang mereka mentakdirkannya? Selain kufiyun tentunya. Berarti zonantuhu zaidun qaimun. Tapi ini kalangan selain kufiyun enggak memperbolehkan, mesti zaidan qaiman. Ya, terus lanjut. Qauluhu nahwu zonantu la zaidun qaimun. Fa zonantu fi'lun wa fa'il. Ini apa maksudnya nih? Di matan biar kita ngerti dulu. Lamul ibtida. Nah, jadi lamul ibtida. Mana ini maksudnya apa? Ta'liq. Ibtidaul amal afdan la mahalan limaji imalahu sadru kalam. Ini biar jelas ya. Karena matanya kepotong-potong dibawakan oleh Asy'ari. Ya, biar enggak keder. Terus. Walamu lamul ibtida'i wa zaidun qaimun mubtada'un wa khabarun. Wal jumlatu ismiyatu fi jumlah tu ismiyah. Ada al juga dibaca. Oh, iya. Ini ya, antum kalau ada al dibaca al. Enggak ada al enggak dibaca. Jangan dianggap sepele. Ini orang bahasa Arab bukan bahasa kita. Ada al enggak dibaca al salah arti. Sebaliknya gitu juga. Dibiasain itu. Sering banget ya. Tadi Sodik juga gitu. Enggak ada al dibaca al atau ada al enggak dibaca. Sering sekali. Kenapa sih, ada apa? Nah, ini bukan bahasa kita ini. Ini bahasa Arab, enggak ada al ya salah artinya. Padahal ada al dikasih al ya salah juga artinya. Ya, al kan memiliki banyak makna. Kenapa sih kayak begitu terus berulang-ulang? Enggak ada al enggak dibaca. Hah? Ada apaan sih antum anti banget sama al? Hah? Ah, salah artinya. Itu kalau tadi enggak dibaca tuh udah bukan jadi na'at tuh, jadi khobar, jadi apa? Jadi jangan dianggap ini bahasa kita gitu. Sensitif sama kitab, biasain. Saya Sodik juga gitu, enggak ada al dikasih al. Ya, sensi ini bukan bahasa kita ini. Orang Arab dengernya sakit kepalanya itu dengernya. Kita enggak, karena kita enggak ngerti aja. Orang Arab atau orang yang ngerti dengerin ada al enggak dibaca, sakit kuping, apa nih? Salah gitu. Dan dia memaknainya salah pasti. Karena kita bacanya salah. Padahal kita memaknainya begitu. Berarti kita yang salah. Ada apaan sih antum ini kok udah al gak pernah dibaca gitu. Musuhan banget sama al. Ini terakhir saya ingetin ya. Kita udah hampir setahun belajar. Ya. Jangan dianggap ini bahasa kita. Ini bahasa Arab. Ada al gak dibaca alnya. Ajib antum ini. Ngilangin makna itu. Ya. Dibiasain itu. Dan biar anggap ini antum salah huruf enggak kebaca aja tuh udah berubah artinya, itu dimasukin ke kalbu antum biar antum ada pengagungan, enggak gampang-gampangin ngilang-ngilangin huruf gitu. Dibiasain. Wal jumlatu ismiyah, ya artinya udah berubah. Jumlah mubtada ismiyah khobar. Ya enggak? Dan jumlah adalah ismiyah. Itu orang Arab ngartinya itu begitu. Ya. Nah, ini makanya pahami ya, ini bukan bahasa emak kita, bahasa orang Arab. Ya, terus bibit. Wal jumlatul ismiyatu fi mahalli nasbin saddat musaddal. Masadda bukan musadda. Saddat masaddal maf'alai. Maf'alai apa tuh? Maf'ulai. Dhunna. Wa innama lam yadhhar an-nasba fi juz'in. An-nasbu fa'il dari yadhhar. Wa innama lam yadhhar an-nasbu fil juz'aini. Kalau kayak begini antum lam yadharin nasbu begitu. Karena dia sering dibahas. Wa innama lam yadharin nasbu fil juz'aini. Anna lama al-ibtida'u laha sabarul. Li'anna lama al-ibtida'i. Li'anna lama al-ibtida'i laha sabarul kalami. Fala yattakhotoha. Fala yattakhotoha. Fala yattakhotoha. Fala yattakhotoha al-amili. Apa al-amili? Kalau aku baca al-amilah masih mending ya. Tapi kalau baca al-amili itu salah banget bibit. Enggak ada ceritanya fi'il jadi mudhof. Al-amili mudhofun ilaih. Ya. Karena antum memajrurkan suatu isim, ya, udah dua kemungkinan aja. Ya, dia majrur bin idhofah, dia majrur bi harfi jar. Itu ya ya takhotto, itu apa itu? Huruf jar apa mudhof? Bukan fi'il kan? Kenapa itu? Berarti maf'ul saja. Hah? Maf'ul? Atau mikir atau pastikan. Ya. Ya takhattaha. Kalau antum jadikan dia maf'ul, mana fa'ilnya di sini bibit? Kalau ya takhattaha. Itu domir ha itu. Hah? Takhattaha. Domir ha fa'il. Allah musta'an. Ada kayak gitu. Domir ha. Ha ini domir apa? Domir muttasil. Ada sejarahnya domir mutasil jadi fa'il? Enggak ada bibit. Ya. Bukan. Ya. Domir mutasil yang jadi fa'il itu domir apa? Hah? Domir rafa mutaharrik gitu kan. Itu pun juga begitu, dorobtu. Nah, jadi amil fa'il bibit. Ulang. Fala yataqattaha al-amilu faman haitsul al-lafz. Hah? Faman haitsul lafz. Itu sudah pernah diterangkan kan? Min man min man min man, kapan dibaca min, kapan dibaca man? Famin haitsu. Famin haitsul lafdu ru'i. Ru'i. Ru'iya malahu as-sadru. Wa min haitsul al-ma'na ru'iya ru'iya al-amila al-amilu naibul fa'il faqa'annahu baqun isim manqus ketika alifnya alif lam enggak pakai alif lam ketika bukan pada posisi nasab dia hanya posisi rafa'ana atau jar ya maka ya-nya dihadaf faqa'annahu baqin begitu. Faka'annahu bakin ala amalihi li'anna makna dhunantu la zaidun qa'imun dhunantu qiyama zaidin wa hadha huwa makna dhunantu zaidan qa'iman waqis ala hadha baqiyatul baqiyatul waqis ala baqiyatil mu'alaqati. Aduh. Wa kis ala hadha baqiyata maf'ul dari kis al mu'alliqati cukup aduh bibit dibiasain baca bibit taib nahu dhanantu la zaidun qa'imun ya. Ini pada ta'liq ya karena masuknya ya yang ada wajib di awal kalam. Semisal ada lamul ibtida. Ya. Ta'liq tadi apa ta'liq? Ibtalul amal lafdhan la mahalla. Ya, dhanantu la zaidun qa'imun gitu. Maka dhanantu fi'il fa'il lamnya lamul ibtida. Zaidun qa'imun mubtada khobar fal jumlatul ismiyatu fi mahalli nasbin saddat masada maf'ulai dari dhanna wa innama lam yadhari nasbu fil juz'ain. Kenapa enggak nampak nasabnya. Li anna lamal ibtida, karena lamal ibtida laha sadrul kalam, dia memiliki hak untuk di awal kalam. Fala yatakhattaha al-amilu, maka amil enggak boleh mendahului dia. Ya, enggak boleh melewati dia. Taib. Jadi isim yang dimasuki oleh lamul ibtida mesti enggak punya amil lafzi. Amil ma'nawi, dia mubtada. Kenapa? Karena dimasuki oleh lamul ibtida. Lamul ibtida enggak boleh kena amil. Ya. Fa min haitsul lafzu, dari aspek lafaz ru'ya. Malahu sadru, as-sadru. Ya. Maka diperhatikanlah, dijaga ini. Ya. Yang punya hak untuk di awal. Dari sisi makna dijaga amil. Faka'annahu baqin 'ala 'amili, 'ala 'amalihi, seakan-akan dia tetap berada pada amalnya. Di anna makna dhonantu la Zaidun qa'imun, maknanya adalah dhonantu qiyama Zaidin. Inilah makna dhonantu Zaidan qa'iman. Nah, kiaskan aja contoh yang lainnya. Baik. Berikutnya. Ya. Baca sini, siapa? Hanif. Bismillah. Faqala syarihu rahimahullah ta'ala wa qawluhu fat-ta'liku wajibun ila akhir. Ay, ini yang mana nih, ta'lik wajib? Yang mana? Fata'lik wajib idza wujida syai'un min hadhihi al-mu'allaqat. Type terus. Raja Tanib. Ay bi khilafil ilgha'i fa innahu jaizun kama taqaddama. Wa innama summiya hadzal ihmalu ta'liqan li'anna al-'amila fi qawlika 'alimtu ma zaidun qa'imun 'amilun fi mahalli fil mahalli 'alimun fil mahalli 'alimun 'amilun fil mahalli wa laysa 'amilan fil lafzi fa huwa 'amilun la 'amila la 'amilun la 'amilun fashabbaha fashubbiha fashubbiha bil bil mar'ah bil mar'ati al mu'allaqati al mu'alliq al anam mu'al mu'alliqah al mu'al atau mu'allaqah bagusnya mu'allaqah al jadi wanita yang digantung statusnya. Baik, terus allati hiya la mazwajat la muzawwajata la muzawwajata wala mutlaqati mutlaqata wala mutallaqah wala mutallaqata. Terus wal mar'atu al mu'allaqatu hiya allati asa'a zawjuha ashratuha. Maqul dong. Ashrataha. Ashrataha. Terus. Wa qawluhu fi syai'in min af'ali tasiri ay liquwatiha wala fi qalbi jamidin ay li'adami tasrifiha. Kalau tasrif ada ya-nya, tasrif. Berarti apa? Tasarrufiha. Fata'lik wajib idza wujida syai'un min hadhihi al-mu'alliqat. Wala yadkhulu at-ta'liq wala al-ilgha' fi syai'in min af'ali at-tasyir wala fi qalbin jamidin. Naam. Qala syari bi khilafil ilgha', berbeda dengan ilgha', fa innahu jaizun. Ilgha' itu hanya boleh, boleh i'mal, boleh ilgha'. Ya. Ya. Kemudian wa hadha huwa ma'na dhonantu Zaidan qaiman. Eh, mana tadi? Wa innama fa inna jaizun kama taqaddama. Wa innama sumiya hadzal ihmal ta'liqan. Kenapa ihmalnya ini dinamakan ta'liq? Ya. Di ihmal. Ya. Ihmal itu apa sih namanya? Ahmala yuhmilu. Ya, kan kalau ihmal diamalkan. Ihmal tidak diamalkan, tidak difungsikan. Nah, tidak difungsikannya ini dinamakan ta'liq. Kenapa? Karena amil pada ucapan Anda alim tu ma zaidun qaimun, amilnya itu fil mahal, laisa amilan fil lafzi. Amilnya itu fil mahal aja. Ya, fahuwa amilun la amilun. Ya. Kan alim tu mazaidun qaiman, nanti jumlah mazaidun qaiman fi mali nasbin. Ya, saddat masadda maf'ulai. Maf'ulai dari alim tu. Nah, amilnya itu nanti fil mahal. Bukan amil pada lafaz. Maka dia amil. Fahuwa amilun la amilun. Ya. Artinya dia hanya amil secara lafaz, bukan amil secara mahal, bukan amil secara lafaz. Fasyubbiha bil mar'ati, dan dia diserupakan dengan wanita yang mu'allaqah, yang digantung statusnya, allati hiya la muzawwajata wala mutallaqata. Yang tidak ada muzawwajah, tidak ada hal yang dapat dijadikan dia sebagai pasangan, istri, atau tidak ada hal yang menyebabkan dia ditalak. Nah, yang namanya mar'ah mu'allaqah allati asa'a zaujuha asyrataha, yaitu yang suaminya berlaku buruk dalam pergaulan kepadanya. Taib. Nah, ta'liq dan ilgha' tidak masuk sedikit pun pada af'alu tasyir. Kenapa? Liquwatiha. Karena af'alu tasyir ini kuat. Tidak ataupun ke fi'il jamid. Kenapa? Aili adami tasarrufiha. Karena tidak dapat ditasrif. Taib. Qala al-musannif wa ma adahuma min af'alil babi yatasarrafu ya'ti minhu al-mudari'u wal-amru wa ghairuhuma. Ya. Dan selain keduanya dari fi'il-fi'il bab ini dapat ditasrif, dia datang dalam bentuk fi'il mudari, amr dan selainnya. Illa wahaba min af'alit tasyir, dia mulazimun dengan sighah madi. Wahaba enggak ada fi'il mudari-nya. Walitasarifihinna malahunna mimma taqaddama minal ahkam wa taqaddamat ba'du amsilati dalik. Baik, kita baca syarahnya di sini. Nah, berikutnya. Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syarih rahimallahu ta'ala qawluhu wa ma adahuma min af'alil babi yatasarrafu ila al-akhir ay annahu yajuzu fi hadhihi al-af'ali an tatasarrafa faya'ti minha al-mudari'a al-mudari'u ya'ti wal-amru wasmul fa'ili wasmul maf'uli wal masdaru wa fayusbitu fayasbutu lima tasarrufa minha ma sabata laha. Nah, selain dari fiil-fiil ini, ya, dia ya tasarruf, dia datang dalam bentuk fiil mudhari, madi dan yang lainnya. Ai ya juz, boleh pada fiil-fiil ini tatasarrufa, dia dapat ditasrif. Maka nanti datang dalam bentuk mudhari, amar, isim fa'il, isim maf'ul, masdar. Fa yasbut lima tasarrafa minha. Maka dia yasbut. Dia tetap. Ya, dia eksis dalam bab ini. Dapat ditasrif sebagaimana masabatalaha. Ya. Apa yang tetap baginya. Terus lanjut. Fa in kana al-fi'lu qalbiyan sabata limutasarrifatihi al-i'mali wal-ilgai wat-ta'liqi. Apabila dia fi'il qalbi, sabata litasarrufatihi al-i'malu, fa'il dari sabata. Ya. Maka dari tasarrufatnya kalau dia qalbi, ya, maka sabit di situ yang ada di situ i'mal, ilgha dan ta'liq. Nah, terus fa misalul i'mali lil mudari'i qauluka adunnu Zaidan qa'iman. Dhanna yadunnu, ya, adunnu. Terus walil amri qauluka dunna Zaidan qa'iman. Ah, terus jelas ya. Terus walismi al-fa'ili qauluka ana dhannun Zaidan qa'iman. Taib, ana dhannun Zaidan qa'iman. Terus walismul fa'i walismul maf'uli qauluka Zaidun maznunun qa'iman. Taib, Zaidun mubtada, maznunun khobar. Ya, dia beramal seperti fi'il dhanna. Ya, karena dia isim maf'ul, maka dia enggak punya fa'il, tapi naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Mana naibul fa'ilnya? Waw jamaah. Qa'iman maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Nah, terus walil masdari qauluka a'jabani dhannuka Zaidan qa'iman. Nah. Baik. A'jabani dhannuka masdar. Dhannu fa'il dari a'jabani. Ya, dhannuka Zaidan qa'iman. Wa huwa mudaf, kap mudafun ilai Zaidan qa'iman maf'ul awal maf'ul tsani dari dhannuka. Terus wa misalul ilgai qauluka Zaidun adunnu qa'imun wa Zaidun qa'imun adunnu. Taib, dari ilgha Zaidun adunnu, dia ditawassut. Ya. Nah, ini lebih kuat sebenarnya, dia beramal ya. Zaidun Hazaidan adunnu qa'iman. Nah, ini yang kalau yang berikutnya lebih kuat, dia di ilgha Zaidun qa'imun adunnu dibandingkan dengan di i'mal. Terus wa misalu ta'liqi qauluka adunnu li Zaidun qa'imun. La Zaidun. La Zaidun qa'imun. Ah, nanti jumlah la Zaidun qa'imun fi mali nasbin saddat masadda. Ya. Maf'ulai dari apa? Adunnu. Terus wa in kana al-fi'lu min af'ali at-tasyyiri sabata li mutasarrifatihi al-i'malu faqat. Nah, al-i'mal aja. Tadi disebutkan oleh musannif li kuwatiha, karena dikuat. Terus nahbu ya Zaidu rudda at-tina khazafan. Nah, wahai Zaid, rudda. Rudda maknanya ija'al, jadikanlah atin khazaf, keramik. Terus atin tanah sebagai keramik. Terus wa qauluhu ta'ala law yaruddunakum. Nah, ini sebagaimana di ayat. Terus wa qad taqaddamat. Nah, terus wa nahwu ana raddun atina khazafan. Ah, berarti ini isim fa'il ya. Ana raddun atina khazafan. Terus wattinu mardudun khazafan. Wattinu mardudun, dia di tengah tawasud khazafan. Terus wa a'jabani radduka attina khazafan. Fa'il dia. Fa'il. Nah, terus wa hakadha taf'alu fil baqiyatil af'ali. Ah, enggak ada alnya itu. Wa hakadha taf'alu fi baqiyatil af'ali. Ah. Terus wa yustathna min hadzal hukmi salasatun af'alun. Hah? Salasatu af'alin. Salasatu af'alin. Ah, dikecualikan dari hukum ini tiga fi'il. Terus la tusta'malu illa jamidatun wa hiya hab wa ta'allam. Bimakna i'lam. Baik, tidak digunakan kecuali fi'il jamid aja, yaitu hab dan ta'allam. Terus maknanya i'lam. Terus wa wahaba fal wahaba. Wahaba kenapa dia enggak bisa? Karena dia datangnya hanya dalam bentuk fi'il madi. Fal awwalani, dua yang awal, terus fal awwalani fi'lani fi'lani qalbi qalbiyani mulazimani li sigatil amri. Ta'alam dan hab itu dua yang awal. Dia selalu dalam bentuk sigah amar. Terus as-sani wasalisu as-salisu fi'lun tasyiri tasyiriyun tasyiriyun mulazimi mulazimun mulazimu lisigot, mulazimun mulazimun lisigotil madi wahaba wahaba apa itu tasyir namun dia dalam bentuk sigoh madi saja subhanallahumma bihamdika syadala ilalam tasarruf.